Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi haqqihi. Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabuah ghairu Abi Bakrin. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda ya, bersabda khusus untuk Abu Bakar ya. Aku tidak pernah mengajak satu orang pun ke Islam kecuali mereka terjatuh. Terjatuh maksudnya tidak langsung percaya, kecuali Abu Bakar. Jadi hanya Abu Bakar satu-satunya orang yang diajak ke agama Islam oleh Nabi Muhammad langsung mau ya, langsung menerima. Wa kanat da'watu ilal islami sirron hadharon min mufaja'atil arab bi amrin syadidin kahada fayas'abu istislamuhum. Jadi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di awal-awal Islam adalah dakwah yang secara sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena khawatir orang-orang Arab kaget. Mufaja'ah ini kaget ya. Orang Arab kaget menerima sesuatu yang berat ya, sesuatu yang dianggap berat. Sehingga bagi mereka sulit untuk menerima Islam, sulit untuk mengajak mereka masuk Islam. Fakana alaihi salamu la yad'u illa man yathiku bihi. Sehingga Nabi Muhammad hanya mengajak kepada orang, mengajak Islam ke orang-orang yang dipercaya saja. Hanya orang-orang yang dipercaya oleh Nabi yang diajak masuk Islam. Ini di awal-awal dakwah ya. Wada'a Abu Bakrin ilal islami man yathiku bihi min rijali Quraisy fa'ajabahu jam'un. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar mengajak ke Islam orang-orang yang dipercaya, orang-orang Quraisy yang dipercaya oleh Abu Bakar. Dan ajakan Abu Bakar itu diterima oleh sekelompok orang, diterima oleh sekelompok orang. Minhum Uthmanu ibni Affan, ibni Al-As, ibni Umayyah, ibni Abdi Samas, ibn Abdi Manaf al-Umawi al-Qurasi. Termasuk orang yang masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar adalah khalifah ketiga, yaitu Uthman bin Affan. Ini nasabnya ya. Uthman bin Affan itu termasuk Bani Umayyah ya, dan juga termasuk Quraisy tentunya ya. Lima alima ammahul hakam bi islamihi al-faqahu apa ini kata Afan dan lama ya, ini lama ya, lama alima ammuhul hakam bi islamihi awfaqahu kitafan. Di saat paman Uthman bin Affan mengetahui keislamannya ya, paman Uthman bin Affan mengetahui keislamannya yang bernama Hakam ya, ini nama pamannya ya, paman Uthman bin Affan mengikatnya ya, mengikat. Kitaf ini bacanya kitaf ya. Aduh. Kitaf ini belenggu ya, belenggu yang diikatkan di tangan. Belenggu tangan ya, belenggu tangan yang diikatkan di pundak dan apa itu? Bahu. Belenggu tangan yang diikatkan pada pundak atau bahu ya, itu namanya kitaf ya. Jadi tangannya diikat kemudian diikatkan di pundak atau bahu. Waqala paman Uthman bin Affan mengatakan targobu an dini abaik ila dinin mustahdath. Ini kata apa itu pamannya Uthman ya. Engkau meninggalkan agama nenek moyangmu, engkau membenci agama nenek moyangmu dan berpindah ke agama yang baru. Jadi Uthman bin Affan itu pindah agama ya, dari agama menyembah patung, menyembah berhala, agama nenek moyang, berpindah ke agama Islam. Wallahi ma akhulluka hatta tad'a ma anta alaih. Kemudian paman dari Uthman berkata, demi Allah aku tidak akan melepasmu hingga engkau meninggalkan apa yang telah apa yang agama baru yang telah kau peluk ya. Jadi selama engkau masih beragama Islam, engkau tidak akan aku lepas dari belenggu ini, dari kitab ini. Ini kata dari paman Utsman bin Affan. Faqala Utsman, wallahi la ada'uhu wa la ufariku. Utsman malah berkata, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Aku tidak akan meninggalkannya, aku tidak akan berpisah darinya. Falamma ra'al hakamu salabatahu fil haqqi tarakahu wa kana kahlan yunazihu salasina min umri. Ya, setelah paman Utsman bin Affan mengetahui kerasnya Utsman bin Affan, keteguhan Utsman bin Affan dalam memegang agama ini, kebenaran ini, pamannya meninggalkannya. Jadi diancam berkali-kali ya, tetap saja tidak mau kembali ke agama nenek moyangnya. Kemudian Utsman bin Affan dilepaskan oleh pamannya. Di saat itu Utsman bin Affan itu pemuda ya, pemuda yang mendekati 30 tahun ya. Yang mendekati 30 tahun. Jadi kahlan ini ya usia apa? Panggilan seseorang ya. Itu di bajuri ada itu. Saya juga lupa itu. Antara usia berapa ke berapa itu namanya panggilannya kahl ya. Itu di bajuri ada ya. Pokoknya usianya masih belum 30 ya, mendekati 30. Wa minhum Az-Zubair ibnul Awam ibnu Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay Al-Qurasi. Termasuk orang yang Islam di tangan Abu Bakar adalah Zubair bin Awam. Ini termasuk salah satu orang yang di apa ya, dikhabari oleh Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga ya. Kan ada 10 orang ya, 10 orang yang di masa hidup sudah diberi kabar oleh Nabi bahwa mereka kelak akan masuk surga. Al-Asrah Al-Mubasyarina bil Jannah, itu salah satunya Zubair bin Awam. Ini nasabnya ya, bin Khuwailid, dan termasuk orang Quraisy. Wa ummuhu Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ibu dari Zubair adalah Sofiyah ya. Sofiyah ini ya apa, bibi Nabi. Sofiyah putri dari Abdul Muttalib ya. Bibi Nabi itu kan Sofiyah, dan apa, termasuk bibi Nabi adalah Sofiyah ya, putra dari Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah ini saudara perempuan saudara perempuan dari Abdullah ya. Ammatuhu Sofiyatun datuh tidak ya. Hamzatu ammuhu Abbasun kadza, ammatuhu Sofiyatun datuh tidak. Itu di Aqidatul Alam kan begitu. Wa kana ammu Zubair yursilud dukhana alaihi wa huwa muqayyadun liyarji'a ila dini abai. Ya, ini nasibnya juga mirip seperti Utsman bin Affan. Paman Zubair itu mengirim asap, maksudnya membuat asap, kemudian asap itu diarahkan ke dirinya dalam keadaan Zubair yang diikat. Jadi Zubair diikat, kemudian asap, pamannya membuat asap dan diarahkan ke wajahnya supaya kembali ke agama nenek moyangnya. Faqalla faqawwahullahu bisabat. Di saat kondisi seperti itu Allah menguatkan Zubair bin Awam untuk teguh memegang agama Islam. Wa kana syaban la yatajawazu sinnal ihtilam. Di saat itu Zubair bin Awam masih bisa dikatakan masih kecil ya. Belum mencapai usia ihtilam ya, usia apa itu, balig ya. Ihtilam itu kan keluar sperma ya. Jadi masih kira-kira di bawah 15 tahun ya. Jadi masih muda sekali. Semoga memahamkan.